pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita malam. Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Sabtu 6 Oktober 2018 dibacakan Ardiansyah. Tiga warga Aceh Selatan diduga tersesat di hutan Gampung Selekat. Seorang wanita dan bocah 3 tahun di Melabu jatuh ke laut bersama Honda Scoopy. Partai Demokrat pecat Edi Obama. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tiga warga Kabupaten Aceh Selatan dilaporkan sudah 3 hari tidak kembali dari kawasan pegunungan Gampung Selekat. Mereka pergi sejak Rabu dan hingga Sabtu pagi belum ditemukan. Ketiga warga ini masing-masing Nyakna warga Gampung Selekat, M. Ali dan Yuyung warga Payate. Ketiganya berangkat untuk memburu rusa pada Rabu 3 Oktober 2018 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga Jumat 5 Oktober 2018 pukul 12.55 belum kembali. Satgas SAR Aceh Selatan bersama TNI Polri dan BPBD dibantu masyarakat masih terus melakukan pencarian terhadap 3 warga itu. Ketua Satgas SAR Aceh Selatan Mai Fendri mengatakan informasi yang diterima dari perangkat Gampung Selekat dan berdasarkan keterangan anak salah satu warga yang tersesat, Yulianda, biasanya 3 orang itu pergi pagi dan tiba pada sore hari. Sudarlun, seorang wanita bernama Nur Lela warga desa Padang Mancang Aceh Barat bersama keponakannya M. Rajul 3 tahun jatuh ke laut di pelabuhan jeti Ujung Kareng Suak Indrapuri Jumat sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu berawal saat Nur Lela dan keponakannya menggunakan sepeda motor Honda Scoopy jalan-jalan sore ke kawasan pelabuhan tersebut karena selama ini kawasan itu ramai orang yang berrekreasi. Tiba di ujung dermaga, Nur Lela memberhentikan kendaraan dan mematikan sepeda motornya. Lalu mereka duduk di atas sepeda motor. Tiba-tiba Rajul kembali menghidupkan motor tersebut dan menarik gas hingga motor melaju dan terjun ke laut bersama sepeda motor. Mereka sebenarnya 3, namun seorang lagi sudah turun dari sepeda motor saat sepeda motor dimatikan. Mendengar kejadian itu, warga yang lelaki langsung terjun ke laut untuk menolong dan menyelamatkan wanita dan bocah tersebut. Setelah berhasil dievakuasi, Nur Lela, Rajul, dan sepeda motor ditarik dari laut dan dibawa pulang ke rumahnya di desa Drin Rampa. Sudarlun, Partai Demokrat dilaporkan memecat Edi Saputra alias Edi Obama dari kepengurusan partai. Kabar ini mengejutkan mengingat selama ini Edi Obama menjabat sebagai ketua DPC Demokrat Biren sekaligus calon legislatif DPRA nomor urut 1. Pemecatan ini ditandai dengan surat pemberhentian yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat tertanggal 5 Oktober 2018. Dalam surat keputusan ini disebutkan bahwa Edi Saputra diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ketua dan pengurus partai. Sudarlun, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan mengalami 348 kali kegempaan letusan sepanjang Jumat 5 Oktober hingga Sabtu dini hari. Aktivitas Gunung Anak Krakatau berada di level 2 waspada. BMKG menyatakan masyarakat dan wisatawan tidak diperbolehkan mendekat kawasan dalam radius 2 km dari kawah. Sinar api dan lontaran material teramati berpijar setinggi 100 hingga 200 meter di atas puncak. Hal ini berdasarkan laporan Windy Cahaya Untung, petugas Kementerian ESDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau yang diterima di Bandar Lampung. Visual malam dari CCTV teramati sinar api dan lontaran material pijar dengan tinggi 100 hingga 200 meter di atas puncak. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Presiden Interpol Meng Hongwei dilaporkan hilang dalam perjalanan dari Lyon menuju kampung halamannya di Cina. Istri Meng mengatakan sang suami sudah tak bisa dihubungi sejak 25 September. Kabar hilangnya Meng sudah diketahui kepolisian Prancis dan segera menyelidiki kasus tersebut. Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan kepolisian tengah menempatkan istri Meng dalam pengamatan ketat setelah dikabarkan menerima beberapa ancaman melalui telepon dan media sosial. Seorang sumber yang terlibat dalam penyelidikan mengatakan asumsi awal para penyelidik menganggap Meng kemungkinan ditangkap otoritas Cina karena menentang pemerintahan negara dengan cara tertentu. Sudarlun Lembaga Antariksa Amerika Serikat akhirnya mengumumkan akan menerbangkan roket SpaceX yang ditumpangi 9 astronot ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS pada Juni 2019. Ini akan menjadi peluncuran pertama pesawat berawak Amerika Serikat ke luar angkasa setelah tertunda selama hampir 7 tahun. Mengutip AFP, sementara untuk penerbangan Boeing ke luar angkasa direncanakan 2 bulan kemudian atau Agustus 2019. Kesembilan astronot akan menumpang pesawat luar angkasa Crew Dragon milik SpaceX dan pesawat CST-100 Starliner besutan Boeing. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Sabtu 6 Oktober 2018. Berita pagi Serambi FM hadir kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.